Akuntum khaira ummati ukhrijat linnas. Ha, apa sebab nak kok mana? Ha. Kira-kira. Kok mana? Ha. Ha. Masuk kok tu gati kok mana? Dak masalah lebih ayat tu Tuhan nak ayat kata gini. Maksud dalam ayat tu Tuhan nak ayat kata dah kita maklum Nabi yang paling lebih sekali Nabi mana? Nabi kita. Ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa afdalul khalqi. Ialah selebih-lebih makhluk dia panggil. Apa nama dalam umum baru yang kata wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna. Ada itu kan? Baik. Lepas tu tak apalah tu pekat Nabi, mereka pekat umat pula. Maka tiap-tiap Nabi Rasul dia ada umat sikit banyak tu kira dek. Maka kalau kira pula umat dia paling banyak, umat mana? Umat Nabi kita juga. Lepas tu pukul pula hak paling pekat umat, hak paling lebih umat Nabi mana lebih? Hati yang ayah tu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, adalah kamu sebaik-baik umat. Mana padu dengan segala umat, kamulah sebaik-baik umat. Ia bahasa dia bila anak tangi orang lebih, dia lebih siapa ke anak tangi, tak itu kan? Tapi sifat yang macam mana no, hak lebih tu ya ada hujung dia tu. Ya ada hujung tu. Khairu ummatin ukhrijat linnas, pasti mai hujung. Ya muru nabi ma'ruf, tu kerja dia. Apa banyaklah amalan-amalan di situ tu. Nah, tengok pada kerja. Ya. Ada. Tapi ayat tu lebih. Hak dia pilih. Allah Ta'ala pilih diri. Di segi umat, umat ni mahmat lah lebih. Kerja amar makruf, setiap Nabi dia kena ada. Amar makruf nahi mungkar tu semua ada. Itu dia ada. Habis di situ. Lepas tu kita mai tengok soalan surat dia. Ada beberapa di sini.